saksikanlah. Saksikan olehmu wahai sang hujan, aku yang sedang jatuh. Dilanda asmara, kenangan malam minggu waktu jalan-jalan berdua jalan kaki saat turun hujan, basah baju kita, basah hati kita, rasanya berpayung. Betapa mulia hatimu, oh dia, hingga kekasihku mau berkorban. Siapakah nanti Tuhan menghendaki daun pisang menjadi paling suka. Kenangan malam ini waktu jalan-jalan berjanji kita saling setia.